hati aku benci butuh dunia maya. Segala hal baik ku doakan untukmu, karena ku tahu rasanya buat salah di sana. Babak belur dicerca buat salah di sana. Sakit yang ku cinta, aku tahu kau juga melihat aku. Buang jiwa di sana, terbawa apapun yang terlihat bebas. Lupa bawa logika, buat salah di sana. Kematian jadi doa, buat salah di sana. Nilaiku hilang sempurna, dan semua pun sibuk mencoba terjebak menggonggong merinti. Mohon pertolongan dari diri sendiri. Berisi